فهذا من التعليم والتعلم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع إلى أرواح والدينا وليكم واتنا وواتكم وأموات المسلمين، ثم إلى أرواح أولياء هذه البلدة، ثم إلى روح قدب الإشهاد الحبيب عبد الله الحداد ومن عمر هذا المسجد وعبد الله فيه سابقا ولاحقا، أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويختم لنا ولكم حسنى في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. آية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله نفعنا وبعلم في الدارين، آمين. ولا تتوغل في علم الكلام، ولا تكثر من الخوض فيه لمجرد طلب التحقيق في المعرفة، فإنك لا تظفر بهذا المطلوب من هذا العلم. ولكن إن أردت التحقق في المعرفة فعليك بسلوك طريقه، وهي التزام التقوى ظاهرا وباطنا، وتدبر الآيات والأخبار، والنظر في ملكوت السماوات والأرض على قصد الاعتبار، وتهذيب أخلاق النفس، وتلطيف كثافاتها بحسن الرياضة، وتثقيل مرآة القلب بملازمة الذكر والفكر، والإعراض عما يشغل عن التجرد لهذا الأمر. فهذا سبيل التحصيل، إن سلكته عثرت إن شاء الله تعالى على المطلوب وظفرت بالأمر المرغوب. والصوفية إنما جاهدوا نفوسهم وبالغوا في رياضاتها وقطعوها عن عاداتها ومألوفاتها لعلمهم بالتوقف حصول كمال المعرفة على ذلك. وعلى كمال المعرفة يتوقف التحقق بمقام العبودية الذي هو بغية العارفين وأمنية المحققين رضي الله عنهم أجمعين، إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المصنف رحمه الله نفعنا به وبعلومه في الدارين، آمين. ولا تتوغل، dan janganlah kamu terlalu masuk sangat mendalami fi ilmil kalam, di dalam ilmu kalam. Ilmu kalam itu ilmu tauhid. Wala tuksir, dan janganlah kamu memperbanyak minal khawdi, daripada berbincang-bincang atau membahas fihi, di dalam ilmu kalam. Limujarradi talabit tahqiq, hanya semata-mata untuk mencari secara detail fil ma'rifah, di dalam ilmu ma'rifat. Fa innaka, maka sesungguhnya kamu, la tadfaru bihadzal matlub, tidak mungkin dapat menggapai dengan cita-cita ini, min hadzal ilm, daripada ilmu kalam. Walakin, tetapi, in aratta tahakkuk, jika kamu benar-benar ingin memperdalam, mendetail fil ma'rifah, di dalam ma'rifat, fa'alaika, maka hendaknya kamu bisulukit tariga, dengan menjalani tarigihi, jalannya ilmu tadi itu. Ah, ilmu tauhid itu ilmu tentang ketuhanan, juga diikutkan tentang kenabian, keimanan. Jangan kamu terlalu mempelajari sampai terlalu detail, banyak sesatnya loh. Kadang-kadang orang kepingin makrifat, katanya udah kepingin jadi arif billah, Dia menganggap dengan mempelajari ilmu kalam, ilmu tauhid itu akan bisa semakin kenal sama Tuhannya, semakin jauh, saudara. Karena Allah itu tidak bisa dipelajari oleh akal manusia. Allah itu bukan satu teori yang dapat dipelajari dari buku atau daripada pemikiran. Kalau kepingin mengenal Tuhan, lewatlah jalurnya. Jalurnya apa? Yaitu melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Gampangannya gini, ilmu makrifat itu laduni karena sebab takwa, bukan karena sebab mempelajari. Omong kosong kalau karena hanya sekedar pembahasan. Kalau hanya karena ilmu orang sampai makrifat jadi wali, buat aja universitas waliullah, pondok pesantren waliullah. Bukan itu mengenal sama Tuhan. Mengenal Tuhan itu lewat takwa. Untuk jalurnya takwa itu didasari dengan ilmu. Begitu maksudnya. Karena itu kalau ada orang mencari ilmu makrifat, itu namanya ngelantur, enggak mungkin. Wudu aja enggak bisa ilmu makrifat. Sholat aja enggak tahu yang membatalkannya ilmu makrifat. Akhirnya dia beranggapan enggak perlu rukuk, enggak perlu sujud, yang penting hatinya iling. Enggak ono plus di kitab. Enggak ada itu ajaran Al-Qur'an atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Enggak mungkin itu. Karena itu orang yang terlalu mempelajari ilmu kalam ini, menurut Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, beliau berkata, ulama'ul kalam zanadiqah. Orang-orang yang terlalu mendetail dalam ilmu tauhid, bahas-bahas yang gitu-gitu itu zindik. Zindik itu jurusannya kepada kekufuran, Pak. Enggak percaya akhirat, enggak percaya sama Tuhan dengan sebenarnya, ngarang-ngarang jadinya. Karena itu jangan sekali-kali kamu mau mendengarkan celotehan orang-orang yang demikian, yang sok tahu tapi amal enggak ada, akhlak bobrok. Atau Anda sok mempelajari, tambah kacau jadinya. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau berkata, "La an yalqa Allah azza wa jalla al-'abdu bi kulli dhanbin ma khala syirka billah khairun min an yalqahu bi syai'in min 'ilmil kalam." Kalau seandainya nanti di hari kiamat seorang hamba bertemu dengan Allah membawa banyak dosa selain dosa syirik, itu lebih baik daripada orang tadi itu jauh daripada dosa, tetapi dia selalu sok ahli membahas ilmu kalam, ilmu tentang makrifat atau tauhid. Udahlah, kalau di tauhid dikatakan Allah itu wujud, ya udah wujud. Wujudnya di mana Tuhan? Dibahas, dipretel, seakan-akan dia tahu. Allah itu maha besar, sebesar apa Tuhan? Karena itu jangan mau dengarkan celotehan yang demikian. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau dikenal ulama daripada para sahabat. Sahabat itu ulamanya Sayyidina Ali, termasuk ulamanya Sayyidina Ali. Malah Nabi mengisyaratkan Sayyidina Ali itu babu madinatil ilim, pintu kota ilmu. Kata Nabi, ana madinatul ilim wa aliyun babuha. Aku ini adalah kota ilmu, Ali pintu kota ilmu. Beliau pernah sampai berkata demikian, is'aluni qabla an tafgiduni, is'aluni an turgis sama ana a'lamu biha min tulqil ard, inna hahuna la'uluman jammah law wajadtu laha hamala. Kata Zainal Ali, tanya oh aku ilmu sebelum engkau tidak mendapatkan aku, sebelum aku mati maksudnya. Ada di sini tersimpan ilmu. Kalau seandainya aku mendapatkan orang-orang yang sanggup menerimanya tak ajarkan, kamu boleh tanya tentang ilmu yang ada di langit, aku juga lebih mengenal daripada ilmu yang ada di bumi. Maksudnya bukan hanya ilmu zahir, ilmu batin udah tahu Sayyidina Ali. Itu pun Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, ketika ditanya tentang takdir, orang ini ingin mendetil masalah takdir. Kata Sayyidina Ali, gimana? Huwa bahrun amikun fala talijhu, wa tariqun mudlimun fala taslukhu, wa sirrullah qad khafiya 'alaika fala tufsihi. Masalah ilmu takdir atau yang semisalnya, ilmu tentang ketuhanan itu adalah bahrun amik, ibarat lautan yang sangat dalam. Jangan kamu menyelami. Bisa nyelam enggak bisa kembali nanti. Enggak ada dasarnya. Enggak ketahuan dasarnya sebelum sampai udah enggak mungkinlah mampu orang tadi itu bisa menembusnya. Wa tariqun mudlimun, jalur atau jalan yang gelap, jangan kamu lalui. Masuk situ enggak ketemu jalan keluarnya nanti. Gelap, enggak tahu arah mana, enggak tahu. Wa sirrullah qad khafiya 'alaik, rahasia Allah yang telah ditutup. Jangan dibuka-buka, sok membuka rahasia Tuhan. Mana mungkin akan mampu, saudara? Enggak bisa, walaupun dideteksi dengan intelijen itu enggak bisa. Ini rahasia Tuhan. Ini Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang sudah mencapai derajat yang sangat tinggi itu. Beliau pun berkata, al-adzu andarkil idrak, idrak. Manusia merasa tidak mungkin sampai kepada ilmu Tuhan, itu adalah merupakan puncak daripada ilmu. Kalau ente sudah merasa enggak mungkinlah aku mampu, yaitu kamu mengakui bahwa kamu tidak mampu, yaitu puncaknya ilmu. Mana mungkin manusia itu bisa mampu untuk mengenal Tuhannya seperti mengenal makhluk. Kalau Anda mau meneliti semut, itu masih bisa. Mau meneliti binatang, masih bisa. Mau meneliti manusia, masih bisa. Mau meneliti Tuhan itu mana mungkin akan mampu, saudara. Karena itu kalau ingin mengenal kepada Tuhan, lewat jalurnya. Gimana jalurnya untuk mengenal kepada Tuhan? Wahia iltizamut taqwa zahiran wa batina, yaitu berpegang teguh dengan takwa kepada Allah secara zahir dan secara batin. Ini pertama. Takwa zahir udah jelas, sholat lima waktu misalnya, melaksanakan puasa Ramadan, membaca Al-Qur'an, itu takwa dohir. Atau meninggalkan zina, meninggalkan minum khamr, meninggalkan sabu-sabu, narkoba, itu juga satu bentuk takwa dohir. Takwa batin gimana? Hati kamu khusyuk kalau sholat, itu takwa batin. Ikhlas kalau ibadah, itu takwa batin. Meninggalkan penyakit riya, pingin dipuji orang, meninggalkan sifat kebencian, meninggalkan dengki, hasud, itu adalah satu bentuk takwa batin. Bertakwa kepada Allah zahir dan batin. Ini kalau ingin mengenal sama Tuhan, ilmu ma'rifat ini. Yang kedua, wa tadabburul ayati wal akhbar, merenungi arti ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi. Enggak paham suratul Fatihah artinya kemudian ngaku ma'rifat, model ini. Apa artinya alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin? Enggak penting itu, yang penting hati. Loh, ini hati dan cangkemi rusak ini orang. Sok tahu dia. Cara untuk mengenal kepada Tuhan, merenungi makna daripada ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam. Wan nadharu fi malakutis samawati wal ardi ala ghasdil i'tibar. Memperhatikan ciptaan yang ada di langit maupun di bumi untuk supaya mengambil ibrah, mengambil satu pemikiran yang positif. Ndelok makhluk itu loh, bisa kenal mak pencipta. Saudara-saudara, kalau melihat misalnya lukisan yang bagus, orang yang pandai itu bukan kagum dengan lukisannya, karena tidak mungkin terjadi itu lukisan kecuali karena keahlian pelukis. Orang yang pandai tadi itu pasti akan berpikir, wah siapa yang melukis ini? Hebat benar pelukisnya. Dia ingin kenal dengan pelukis itu. Wah, halus sekali ya goresan daripada lukisannya. Terang sekali, mirip aslinya. Misal, begitulah juga ketika manusia tadi itu melihat makhluk ini, hendaknya dia mengingat penciptanya. Karena tidak mungkin terjadi pemandangan yang indah, langit yang luas, matahari yang terang, air yang sejuk, api yang panas, bentuk manusia yang bermacam-macam, rasa buah yang bermacam-macam, itu terjadi dengan sendirinya. Tapi itu adalah menunjukkan bagaimana kekuasaan dan kehebatan penciptanya. Kelihatan bangunan yang mentereng, manusia yang bodoh dia kagum dengan bangunannya. Waduh, bagus bangunannya. Tapi manusia yang pandai dia akan berpikir, waduh, arsiteknya ini hebat. Arsiteknya ini adalah bagus, insinyurnya adalah orang yang ahli. Dia kagum terhadap insinyurnya, arsiteknya. Melihat makhluk Allah yang bermacam-macam, kalau inti hanya sekedar kelihatan burung, kelihatan tikus, yang di TV itu flora dan fauna itu, kagum dengan tikus, kagum dengan semut, rugi inti. Seharusnya kamu menyatakan, subhanallah, begitu maha besar penciptanya itu binatang yang kecil, mempunyai banyak keistimewaan, mempunyai banyak keajaiban. Ingat kepada penciptanya, karena tidak mungkin itu terjadi dengan sendirinya kecuali karena kehendak dan kekuasaannya. Memikirkan makhluk untuk mengambil iktibar, pemikiran-pemikiran yang positif, itu adalah di antara cara-cara untuk ma'rifat atau mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tahdhibu akhlaqin nafsi wa taltifu kathafatiha bihusnir riyadhah. Mentaklukkan akhlak jiwa, memperlembut kekakuan daripada jiwa tadi itu dengan lewat riyadhah. Kalau kepingin Anda tadi itu mengenal sama Tuhan, ya latihlah anggota badan Anda ini untuk gampang ibadah. Lah ya kok males saya itu qiyamul lail. Kemudian kamu mengaku sudah kenal sama Tuhan. Model deh. Model. Latih supaya kamu tuh enteng kalau ibadah. Gimana kalau orang itu mau menjadi pengangkat besi? Dia latihan 5 kilo dulu. Udah enteng 5 kilo, tambahi 6 kilo. Enteng 6 kilo, tambahi. Terus sampai akhirnya 1 kintal juga enteng. Anda juga begitu dalam ibadah kepada Allah. Membaca Quran 1 juz dulu, enteng tambahi 2 juz. Lama-lama setiap hari khatam Quran. Lu malas baca Quran, malas sholat berjamaah, makrifat katanya. Mana mungkin, saudara? Tidak mungkin nafsu ini kalau hidup kamu akan bisa kenal sama Tuhan. Enggak mungkin. Yang menjadi penghalang manusia tadi itu untuk mengenal Tuhannya, nafsunya dia. Karena itu Allah berfirman, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Benar-benar beruntung orang-orang yang membersihkan jiwanya, dan akan sia-sia orang yang mengotori jiwanya. Bersihkan jiwa kamu, nafsu kamu, sehingga tidak malas ketika sholat, sehingga tidak malas ketika baca Quran, sehingga tidak malas ketika berzikir kepada Allah. Semangat merasakan nikmatnya itu semuanya. Sampai dikatakan, man kanat nafsuhu hayyah fahuwa hayyah. Orang semenjak nafsunya masih hidup, berarti dia jadi hayya. Apa hayya itu? Ular. Masuk nafsu masih hidup, ular dia, enggak jadi manusia beneran. Banyak mengandung bisa, bahaya, madharat jadinya. Coba seandainya kita dikasih pilihan. Dikasih pilihan. Uang 10 ribu halal, uang 100 miliar haram. Milih ndi, Gon? Nafsu masih hidup. 100 ribu haram, nanti kan tobat. Ini nafsu masih hidup, mana mungkin orang demikian ini sampai kepada Tuhan, saudara. 100 miliar, kalau haram, itu adalah sangat menjijikkan bagi orang yang hatinya, jiwanya bersih, saudara. 10 ribu tapi halal, itu adalah sangat berharga baginya. Hah? Enggak mungkin orang yang demikian ini akan bisa dinyatakan sampai kepada Tuhan atau mencapai ilmu ma'rifat. Baik. Apalagi jalurnya untuk ma'rifat, wa tasghilu mir'atil qalbi bimulazamati dzikri wal fikri, menjernihkan kaca hati dengan melazimi berzikir dan berfikir. Hati itu ibarat kaca. Bersih, cuma ternodai. Ibarat kaca yang kena cat, ibarat kaca yang kena tir, ibarat kaca yang kena lumpur. Ketutup, gak kelihatan, budek. Yang asalnya bersih jadi kotor, gak tembus kalau ngelihat dari situ. Tugasnya kamu setiap saatnya bersihkan, bersihkan, bersihkan, bersihkan. Dengan apa? Selalu berzikir kepada Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah. Berfikir. Berfikir ini maksudnya berfikir yang positif. Memikirkan ayat Al-Quran, memikirkan keajaiban makhluk, memikirkan banyak kesalahan-kesalahan, memikirkan banyak nikmat-nikmat Allah yang harus disyukuri. Kalau Anda demikian, bersih hati itu nanti. Kalau sudah hati bersih, wah, gampang Anda akan menyaksikan atau mencapai ilmu ma'rifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ngotori hati itu apa? Ya dosa, perbuatan dosa itu ngotori hati, saudara. Karena itu dikatakan, fasyahwatun nafsi ma'adzunubi mujibatani qaswatal khulubi. Syahwat nafsu kamu dibarengi dengan dosa, maka itu akan menghasilkan hati yang keras, saudara. Tahu gak kerasnya hati? Lebih keras daripada batu batu terteteskan air yang lembut berkali-kali akan tembus. Tapi hati manusia kalau sudah keras, walaupun dengan ayat Al-Quran pun tidak tembus, saudara. Walaupun dengan nasihat tidak tembus, walaupun dengan hadis Nabi tidak tembus. Thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fayakal hijarah aw ashaddu qaswa. Wal i'radu amma yashghalu anit tajarrudi li hadzal amri, dan menghindar daripada segala yang menyibukkan daripada urusan-urusan yang demikian ini. Waduh, kalau saya baca Quran satu juz, berarti urusan pekerjaan saya kurangi. Lah kalau salah berjamaah, saya sholat berjamaah, berarti saya tutupnya harus awal. Tutup awal. Kenapa? Itu berarti menghalangi kamu untuk ibadah. Doyan donyo ngaku makrifat. Mana ada begitu? Orang kalau sudah makrifat kepada Allah tadi itu, dia akan zuhud dalam urusan dunia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innan nura idza dakhala al-qalba insharaha lahu as-sadru wa anfasah." Cahaya dari Allah itu jika masuk dalam hati manusia, bersemayam di hati manusia, maka akan menjadi lapang dada tadi itu. Para sahabat tanya, "Wa hal lidzalika min alamatin ya Rasulullah?" Apakah ada tanda-tandanya ya Rasul? Hati manusia itu menjadi lapang? Tanda-tandanya manusia, hati manusia kemasukan cahaya dari Allah itu ada ya Rasul? Ada, kata Nabi. At-tajafi 'an daril ghurur wal inabah ila daril khulud wal isti'dad lil mauti qabla nuzuli. Tanda kalau hati manusia itu terang dengan cahaya dari Allah, tiga. Koreksi diri masing-masing, ada enggak pada diri kita? Pertama, menghindar daripada urusan dunia. Bukan karena malas loh ya. Menghindar daripada urusan dunia. Enggak berani lama-lama urusan dunia. Sumpek. Kedua, bukan berarti menghindar urusan dunia tidur terus. Bukan berarti menghindar daripada urusan dunia kemudian main kartu atau duduk ada di pos kamling berjam-jam. Menghindar daripada urusan dunia, wal inaba ila daril khulud, dia kembali memperjuangkan untuk mencapai kenikmatan abadi ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Ibadah banyak, urusan dunia diperkecil, diperminim, urusan akhirat dimaksimalkan. Kemudian setelah itu, wal isti'dad qabla lil maut qabla nuzuli, mempersiapkan diri untuk kematiannya sebelum datang kematian. Ya Allah, jangan-jangan hari ini terakhir bagiku. Tak perbaiki sholatku, tak perbaiki bacaan Quranku, masih hidup. Ya Allah, mungkin sekarang ini waktunya. Terus begitu, selalu persiapan untuk mati dengan amal soleh. Bukan beli kafan awal untuk persiapan mati saya, beli kapas misalnya, bukan itu maksudnya. Fahada sabilu tahsil, ya ini cara untuk kamu itu mendapatkan ilmu atau mendapatkan ma'rifat. Insalak tahu atharta insyaallah alal matlub. Kalau kamu lalui cara ini, kamu jalani cara ini, kamu akan mendapatkan sekonyong-konyong cita-cita kamu tadi itu. Kalau kamu lalui pakai cara ini, insyaallah dapat ilmu ma'rifat. Wa dhafirta bil amril marghub, dan kamu akan mencapai dengan harapan kamu tadi itu. Wasufiyatu innama jahadu nufusahum wa balagu fi riyadatiha wa qata'uha an 'adatiha wa ma'lufatiha li 'ilmihim bi tawaqqufi husuli kamalil ma'rifati 'ala dhalik. Orang-orang sufi orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang wali, mereka bersungguh-sungguh dalam ibadah, mereka bersungguh-sungguh untuk mentaklukkan nafsunya, bahkan bukan hanya meninggalkan yang haram, kebiasaan-kebiasaan yang tidak berguna ditinggalkan. Itu semuanya karena mereka mengetahui bitawaqufi husuli kamalil ma'rifah ala dzalik. Tidak mungkin makrifat itu akan ia dapatkan kecuali lewat itu, saudara. Jagongan rokokan entek rompak ngaku makrifat. Nih, tak kasih cerita Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Itu Habib Abdullah bin Husain bin Thahir dikatakan kalau makan itu enggak sanggup makan seperti kita nih, satu piring ini ada ikannya, mungkin ada air, enggak sanggup. Kenapa? Saya kalau makan satu piring ini perlu waktu berapa menit itu? Sampai 10 menit, seperempat jam. Eman waktunya untuk itu. Jadi kalau makan jadikan satu. Digerus semuanya dijadikan satu, diombe. Wes, saya bukan untuk menikmati makan, tapi makan adalah untuk keperluan hidup saya. Hanya sekedar untuk itu, lebihnya adalah untuk berzikir kepada Allah. Kalau kita kan enggak baca Qur'annya satu juz, makannya dua juz. Wa ala kamalil ma'rifah yatawaqqafu tahaqquq bi maqamil 'ubudiyyah allati huwa bughyatul 'arifin wa umniyatul muhaqqiqin. Orang kalau sudah sempurna menggapai makrifat, saudara, berarti benar-benar akan menjadi nyata dia menjadi seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Jika sudah menjadi nyata sebagai hamba Allah, itulah cita-cita, buhya, harapan daripada orang arifin billah, orang-orang waliullah, kenal dirinya sebagai hamba Allah. Hah? Kalau kamu tadi itu menjadi anak yang baik, tentunya kamu tidak kepingin tidur nikmat membiarkan orang tua kamu dalam keadaan susah. Kamu berusaha gimana caranya orang tua saya bangga dengan saya, orang tua saya ridho dengan saya, orang tua saya tadi itu seneng dengan saya. Maka kamu berusaha untuk tahu apa ya kesenangan orang tua saya. Kasih hadiah, dibelikan roti, cium tangan, khidmat, ngelayani, patuh, meninggalkan segala yang dibenci oleh orang tua. Itulah tanda anak yang soleh, saudara. Dia tahu, saya anak harus bakti sama orang tua. Seorang murid, jika dia ingin menjadi murid yang berhasil, dia harus tahu apa sih cita-cita guru saya. Guru saya itu kepingin saya jadi orang pandai. Guru saya itu punya cita-cita, saya ini menjadi orang yang nomor satu. Dia belajar, dia tahu apa maksud daripada tujuan. Itulah akan menjadi harapan menjadi murid yang baik. Anda sebagai hamba Allah, tidakkah kamu mengenal apa harapan Allah? Allah itu menghendaki kamu jadi orang soleh. Allah menghendaki kamu jadi orang yang bertakwa. Allah menghendaki kamu masuk surga. Allah menghendaki kamu jauh daripada neraka. Kenapa Anda tidak berusaha untuk mendapatkan ridho Allah, untuk dicintai oleh Allah? Kok tetap Anda ingin memuaskan nafsu Anda? Si tetap walaupun tua melihat perempuan yang bukan mahram, masih tetap bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu makrifat tadi itu bukan karena Anda mempelajari, tapi karena Anda mengikuti jalur yang telah diatur untuk sampai kepada Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Mudah-mudahan kita semuanya Allah subhanahu wa ta'ala jadikan orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin.